Kalau dia membakar korbannya, maka juga dia harus dibunuh dengan dibakar. Kalau ditimpa dengan batu kepalanya, maka pembunuhnya pun ditimpa dengan batu kepalanya. Ala sifah allati qutila 'alaiha al-maqtul. Dengan sifat yang persis sama seperti korbannya. Wa iqamatun lil 'adli wal qist bainal 'ibad. Dan juga Allah sebutkan keadilannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk menegakkan keadilan di atas para hamba-hambanya atau atas para hamba-hambanya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa sebabnya adalah ketika kaum Yahudi yang mereka pun memiliki syariat qisas, tetapi mereka membedakan antara satu suku dengan suku lainnya. Mereka menilai bahwa Bani Nadir lebih tinggi nilainya daripada Bani Quraidah, sehingga kalau Bani Nadir yang membunuh Bani Quraidah tidak dikisos, tetapi harus membayar diat, harus membayar tebusan, yaitu 100 wasak tamr, 100 keranjang kurma. Tetapi sebaliknya, kalau Bani Quraidah yang membunuh Bani Nadir, maka harus dikisos. Harus dikisos. Kalaupun keluarganya memaafkan dan meminta diat, maka diatnya dua kali lipatnya. Diatnya dua kali lipat, yaitu 200 keranjang kurma. Kalau tadi 100 keranjang. Berarti nilainya seorang Bani Nadir dua kali lipat daripada orang dari Bani Quraidah. Demikian keadaan mereka. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Dibedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kalau dari kaum Ningrat yang membunuh, maka tidak dikisos, tapi bayar diat, bayar denda. Sedangkan mereka kaum Ningrat biasanya kaya, tinggal bayar selesai. Sebaliknya kalau dari rakyat jelata yang membunuh kaum Ningrat, maka mereka harus dibunuh, harus dikisos. Ini tidak adil. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas dalam masalah pembunuhan dengan musawah, dengan sama. Seorang manusia dengan manusia lainnya sama. Yang dibedakan hanya kalau dia budak, hamba sahaya, atau orang merdeka. Karena memang berbeda nilainya ketika masih ada perbudakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan perbedaan tersebut, al-hurru bil-hurri, orang merdeka dengan orang merdeka, qisas. Walaupun Bani Quraidah, walaupun Bani Nadir, sama. Walaupun turunan Ningrat, walaupun berdarah biru, sama. Walaupun dia Bani Fulan dari turunan Quraisy, sama. Tidak berbeda. Kalau merdeka dengan orang merdeka, sama. Wal-abdu bil-abdi, budak dengan budak, karena nilainya sama. Wal unza bil unza, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kalau dimaafkan oleh walinya, wali dari yang terbunuh, oleh keluarga dari yang terbunuh, maka ikutilah. Artinya dituruti. Bahwa dia sudah memaafkannya, maka tidak dikisas, tinggal diatnya. Diat pun tergantung awliyaul maqtul. Diat pun tergantung wali-wali keluarga yang terbunuh. Kalau meminta diatnya sekian, maka tidak mengapa. Sesuai dengan disebutkan dalam Al-Quran, itu paling tingginya tuntutannya, 100 ekor unta atau yang senilai dengan 100 ekor unta. Kalau dia maafkan sudah separohnya saja, tidak apa-apa. Kalau dimaafkan separohnya saja, tidak apa-apa. kalau dimaafkan seperapatnya, tidak apa-apa. Atau kalau dimaafkan, sudahlah, tidak kesas, tidak pula dia, kami maafkan. Itu haknya keluarganya. Tetapi kalau sebaliknya, kami mintanya 200 ekor unta, tidak bisa. Kenapa? Sudah tertentu dalam Al-Quran, 100 paling tinggi, tidak bisa lebih. Khamilina azakumullah. Maka dikatakan, wa taujihil khitab li'umumil mu'minin. Pembicaraan ini umum untuk seluruh orang beriman. Berarti fihi dalil, padanya ada dalil. Ala annahu yajib alaihim kullihim. Bahwa wajib menegakkan qisas dan wajibnya bagi semuanya. Bagi keluarga yang membunuh harus mendukung. Bahwa saudaramu akan dibunuh harus didukung. Kenapa? Karena ini qisas, hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kerabatnya orang yang terbunuh juga ketika menuntut maka dituruti tuntutan qisas. Demikian pula seluruh kaum muslimin harus mendukung. Karena Allah katakan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Berarti kalian semua, wahai orang-orang yang beriman. Hatta awliya'ul qatil, termasuk kerabat-kerabat sang pembunuh, keluarganya. Hatta al-qatil binafsih, bahkan sang pembunuh pun harus ridho. Saya memang berbuat demikian, maka saya siap dikisos. Karena wajib bagi dia juga, dan wajib bagi keluarganya, wajib bagi semuanya untuk menegakkan kisos. Harus memberikan i'anah, dukungan terhadap waliul maqtul, terhadap keluarga yang terbunuh. Idza talabal qisas, kalau mereka menuntut qisas. Wa tamkinuhu minal qatil, dan harus memberikan kemudahan, memperlancar, tidak menghalangi proses terjadinya qisas. Bagaimana kalau menawar? Boleh. Kalau menawar, boleh. Misalnya keluarga sang pembunuh mendatangi keluarga yang terbunuh, kemudian berbicara dengan baik-baik, gimana? Kalau diat saja, jangan kisos. Sebab dia begini, dia begitu, memberikan alasan-alasan, barangkali dia akan menurun, tidak menuntut kisos, tapi menuntut diat saja. Atau kalau menuntut diat pun boleh, ditawar. Bagaimana kalau 50 unta saja? Atau 25 saja? Kami enggak mampu untuk membayar 100 ekor unta. Al-muhim, kalau keluarga orang yang terbunuh ini ridho, tidak mengapa. Untuk tidak menuntut qisas menjadi diat. Atau diatnya dikurangi tergantung keriduan mereka. Tetapi kalau mereka sudah bersikeras dengan keputusannya, saya menuntut qisas. Saya sebagai bapaknya, keluarganya, menuntut qisas. Maka keluarga sang pembunuh tidak boleh menghalangi. Tidak boleh menghalangi. Harus menyerahkan anaknya. Ini anak saya. Qisas. Karena dia sudah berbuat kejahatan, membunuh saudaranya. Wa annahu la yajuzu lahum an yahulu baina hadzal hadd. Mereka tidak boleh menghalangi proses ditegakkannya hukum qisas. Wa yamna'ul wali min al-iqtisas, tidak boleh pula menghalangi keluarga yang terbunuh untuk menuntut qisas. Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi meminta dengan baik-baik, meminta diringankan atau menawar agar jangan qisas. Tapi yang dimaksud di sini, yang dilarang adalah menghalangi. Awas, kalau engkau menuntut qisas, awas. Lihat nanti akibatnya. Diancam segala macam. Sehingga ketika bagaimana keluarga yang terbunuh, apakah menuntut? Dia mau menuntut, tapi takut. Karena diancam. Nah, ini yang tidak boleh. Tidak boleh bagi keluarga pembunuh untuk menghalangi keluarga yang terbunuh dalam menuntut qisas. kama alaihi adatul jahiliyah, sebagaimana yang terjadi dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Wa min asbahahum min iwa'il muhditsin, demikian pula kebiasaan mereka-mereka yang seperti jahiliyah. Apa itu? Kebiasaan iwa al-muhditsin, membela orang yang berdosa, melindungi orang yang berbuat salah, menghalangi untuk ditegakkannya keadilan pada orang yang berbuat salah. Ini kebiasaan jahiliyah dan kebiasaan orang-orang yang menyerupai jahiliyah. Orang salah ya harus dihukum. Seorang pembunuh ya harus dibunuh. Seorang yang berbuat jahat maka dia harus menerima pembalasannya dari penguasa. Ini keadilan. Tsumma bayyana tafsila dzalik. Kemudian Allah menjelaskan rinciannya. Qal faqal, Allah berfirman, al-hurru bil hurri yadkhul bimantuqiha adz-dzakar bidz-dzakar. Ditunjukkan dalam mantuknya, dalam kalimat-kalimat nas Quran ataupun sunnah, itu ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu teksnya, mafhum itu pemahamannya. Misalnya kalau dikatakan yang laki-laki boleh keluar, maka mantuknya mengatakan yang laki-laki diizinkan keluar. Tapi mafhumnya berarti yang perempuan gak boleh. Berarti yang perempuan gak boleh. Apakah ada kalimat berarti yang perempuan gak boleh dalam kata-kata tadi? Tidak ada. Tapi terpahami. Yang terpahami ini disebut mafhum. Sedangkan yang terucap teksnya disebut mantuk. Istilah sekarang tekstual dan kontekstual. Teks dan konteksnya. Teksnya dan konteksnya. Teks itu adalah mantuk, konteksnya adalah mafhum. Qalat, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yadkhul bimantuqiha, itu yang cetakannya ada tambahan qaf, itu keliru. Harusnya setelah ta langsung waw, bukan qaf. Bukan mantiquq. Enam, qafnya satu saja. Yadkhul bimantuqiha adz-dzakar bidz-dzakar, langsung dipahami secara teksnya bahwa laki-laki dengan laki-laki. Mengapa? Karena teksnya al-hurru maknanya laki-laki. Teksnya al-bil-hurri juga maknanya laki-laki. Demikian pula al-abdu bil-abdi. Al-abdu bil-abdi. Abd laki apa perempuan? Hah? Al-abd laki-laki. Karena kalau perempuan, amah. Oleh karena itu perhatikan, Allah tidak menyebut lagi masalah laki-laki. Langsung Allah katakan wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan. Loh, bagaimana laki-laki dengan laki-laki? Tadi sudah ada dalam mantuknya. Al hurru bil hurri, mantuknya menunjukkan laki-laki. Kalau perempuan hurrah. Wal abdu bil abdi, mantuknya menunjukkan laki-laki. Karena kalau perempuan amah bukan abd. Maka kata Syekh, yadkhul bimantuqiha adz-dzakar bidz-dzakar, laki-laki dengan laki-laki. Baru kemudian Allah sebutkan yang belum tersebut secara teksnya, yaitu unsa. Wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan. Wal unsa bidz-dzakari wadz-dzakari bil unsa, fayakunu mantuquha muqaddaman ala mafhumi qawlihi al-untha bil-untha. Maka, kata beliau, termasuk di dalamnya laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki. Artinya laki-laki dikisos karena membunuh perempuan dan perempuan dikisos karena membunuh laki-laki. Kenapa tidak melihat mafhumnya? Perempuan dengan perempuan, mafhumnya berarti kalau dengan laki-laki enggak. Qala muqaddaman ala mafhum. Teksnya didahulukan di atas mafhumnya. Kenapa? Karena ada dalalatis sunnah. Karena ditunjukkan dalam sunnah. Perempuan juga sama dikisos karena membunuh laki-laki. Laki-laki dikisos karena membunuh perempuan. Ala anna dhakar yuqtal bil unta. Bahwa laki-laki juga dikisos, dibunuh karena membunuh perempuan. Wa kharaja min umumi hadha. Maka keluar dari keumuman ayat ini. Kalimat-kalimat ini sifatnya umum. Pokoknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki, orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak. Harus ada kisos. Am atau khas? Am. Seluruh yang namanya hamba merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba. Ternyata hadis mengecualikan. Kecuali bapak dan ibu terhadap anaknya. Kalau bapak ibu membunuh anaknya, maka dia tidak dikisos. Dia tidak dikisos. Khamilin a'azakumullah. Dikecualikan dalam hadis-hadis yang sahih al-abawan. Wa in 'alau. Makna abawan wa in 'alau. Walaupun ke atas. Bapak, bapaknya bapak, kakek yani bapaknya kakek, wa in 'ala. Wakit wa in 'alau. Demikian pula ibu, nenek, ibunya nenek, wa in 'alat. Sampai ke atas. Semua dianggap hukumnya hukum bapak dan ibu. Fala yuqtalani bil walad. Maka mereka tidak dibunuh qisas karena membunuh anaknya. Tidak. Li wurudi sunnah bidzalik. Karena sebutkan beberapa hadis-hadis tentang itu. Ma anna fi qawlihi ma yamna'uhu. Ma anna fi qawlihi al-qisas ma yadullu ala annahu laysa min al-'adl. An yuqtal al-walid bi waladihi. Dan juga bersama dengan hadis-hadis juga tidak termasuk keadilan kalau seorang bapak dibunuh karena membunuh anaknya. Satu, anaknya dia. Dia yang melahirkan, dia yang membesarkan, dia yang memberi makan. Pilih dia sendiri. Itu satu. Dari situ seakan-akan atau semirip dengan budak. Dalam artian itu milik dia, budak dibeli. Berarti milik dia. Anak lebih-lebih lagi. Miliknya si bapak. Dia yang menyebabkan lahirnya dan dia yang memberi makannya dan dia membesarkannya. Yang kedua, kalau itu haknya wali. Kisos itu haknya waliul maktul. Maka yang terbunuh tadi siapa? Siapa walinya? Ya bapak tadi. Maka dialah walinya. Apakah dia menuntut kisos dirinya sendiri? Itu yang kedua. Sehingga ada beberapa alasan. Pertama hadis. Yang sudah, kalau sudah ada hadis gak bisa dibantah. Yang kedua, karena dialah yang memilikinya. Yang ketiga, karena dialah walinya. Maka laisa minal adli. Tidak termasuk keadilan kalau seorang bapak dibunuh karena membunuh anaknya. Walianna ma fi qalbil walid. Alasan keempat. Bahwa hati seorang bapak tetap memiliki kasih sayang kepada anaknya. Tetap memiliki rahmat kepada anaknya. Maka rahmat dan kasih sayang seorang bapak atau ibu terhadap anaknya, tidak mungkin dia membunuh anaknya. Kecuali ada hal besar yang keterlaluan. Seperti kejahatan si anak yang luar biasa. Durhaka yang luar biasa sampai bapaknya membunuhnya. Atau karena ketidaksempurnaan akal si bapak atau si ibu tadi. Gak waras. Dan itu yang terjadi, yang sering kita lihat. Bunuh anaknya semua, terus dia membunuh dirinya. Ternyata dirinya gak mati. Apa itu? Gak waras. Stres. Khamilin a'azakumullah. Wa kharaja minal umumi aydan. Sekarang kekecualian yang kedua. kecuali dari keumuman. Ayatnya am, ayatnya umum, bahwa setiap laki-laki merdeka dengan laki-laki merdeka, budak dengan budak harus ditegakkan qisas. Kecuali bapak terhadap anaknya. Dan termasuk dikecualikan adalah al-kafir. Seorang yang kafir yang dibunuh oleh seorang muslim, itu juga enggak dikisos. Mengapa? Karena nilainya sangat berbeda muslim dengan kafir. Dan juga nilainya sangat berbeda dari sisi yang ini kawan, yang ini lawan. Tidak mungkin ada seorang dikisos karena membunuh musuhnya. Yang anti, yang merupakan musuh dari Islam. Tidak mungkin. Likaunihi ghairu musawin. Karena tidak sama. Antara laki-laki dengan, antara kafir dengan muslim. Ma'anal ayah fi khitabil mu'minin khassah. Demikian pula karena ayat berbicara tentang orang-orang mukmin. Apa dalilnya kalau ayat ini berbicara tentang orang mukmin? Karena panggilan pertamanya. Panggilan pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Berarti hanya untuk orang yang beriman. Adapun antara mukmin dengan kafir berbeda hukumnya. Tidak sama. Adapun orang kafir yang membunuh seorang mukmin, ya dikisos. Karena mereka hukum asalnya adalah dibunuh, hukum asalnya. Kecuali kalau terikat janji, kecuali kalau kafir dhimmi, kecuali kalau dia dalam keadaan musta'man, meminta perlindungan. Baik, maka terjaga karena masalah-masalah tersebut. Kalau ternyata membunuh muslim, maka kembali kepada hukum asal, dibunuh. Adapun kalau seorang muslim membunuh seorang kafir yang dhimmi, ini terancam dengan ancaman azab yaumul qiyamah. Seorang muslim yang membunuh seorang kafir dhimmi terancam dengan ancaman azab. Man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah. Atau dalam riwayat, dalam hadis lain, man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, atau siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Terancam dengan ancaman azab. Dan terancam untuk terhalang masuk surga. Tetapi untuk masalah hukum qisas, dia tidak dikisas. Terkena kewajiban membayar diyat. Membayar diyat. Qala, demikian pula para hamba sahaya. Wa aidan falaysa minal adli an yuqtal waliyullah bi'aduwih. Ini masih yang tadi. Karena tidak termasuk keadilan kalau dibunuh seorang muslim waliyullah hanya karena seorang kafir yang merupakan musuh Allah. Ini masih yang tadi. Wal 'abdu bil 'abdi, budak dengan budak, dzakaran kana aw unta, apakah laki-laki maupun perempuan, tasawut qimatuha qimatuhuma am ikhtalafat, apakah sama harganya ataupun berbeda harganya, tetap hukumnya ditegakkan qisas. Budak dengan budak. Budak milik saya membunuh budaknya milik tetangga. Bagaimana? Dikisos. Walaupun budak tetangga itu perempuan, budak saya laki-laki, tetap. Atau budak saya yang laki-laki, budak dia perempuan, tetap ditegakkan kisos. Bagaimana kalau harganya berbeda? Budak saya ini mahal harganya. Karena dia memiliki keahlian ini, keahlian ini, keahlian ini, sehingga harganya dua kali lipat budaknya tetangga. Dia budak yang murah, tidak memiliki keahlian apa-apa, tidak memiliki kemampuan ini, kemampuan itu. Bagaimana? Tetap qisas. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, al-'abdu bil-'abdi, budak dengan budak, dzakaran aw untha, laki-laki maupun perempuan, tetap ditegakkan qisas. tasawat qimatuhuma aw ikhtalafat. Apakah sama harganya ataupun berbeda harganya? Punya saya ini harganya 100 juta atau 200 juta, sedangkan punya kamu separuhnya. Tetap. Nyawa dengan nyawa. Wa dalla mafhumuha ala anna al-hur la yuqtal bil 'abd. Tadi sudah kita bahas tentang mantuk. Mantuknya budak. Laki-laki maupun perempuan, harganya berapapun tetap tegakkan qisas. Itu mantuknya. Mafhumnya berarti kalau budak dengan orang merdeka, beda hukumnya. La yuqtal bil abdi. Orang merdeka tidak dibunuh hanya karena membunuh seorang budak. Misalnya saya punya budak dibunuh oleh tetangga. Bukan budaknya tetangga, oleh tetangga, merdeka. Maka enggak bisa saya menuntut qisas. Tidak bisa menuntut qisas. Paling-paling dibayar diatnya. Dan diatnya pun separuh dari orang merdeka. Separuh dari orang merdeka. Atau di bawahnya sesuai dengan keridhaan. Atau mengganti harganya. Karena budak itu dengan dibeli. Kamu dulu belinya berapa? Sekian saya ganti. Selesai. Ini barakallahu fikum. Walhamdulillah. Perbudakan sudah hampir tidak ada. Sudah hampir-hampir tidak ada. Sedikit sekali. Qala. Dikatakan likaunihi ghairu musawin lahu. Karena orang merdeka dengan budak berbeda nilainya. Ghairu musawin. Tidak sama. Wal unsa bil unsa. Wanita dengan wanita. Ini juga ada beberapa ulama yang mengambil mafhum. Mengambil mafhumnya. Mantuknya perempuan dengan perempuan. Mafhumnya berarti kalau perempuan dengan laki-laki berbeda. Ada beberapa ulama yang berpendapat demikian. Akhada bimafhumiha ba'du ahli al-ilmi falam yujiz qatl ar-rajul bil mar'ah. Ada beberapa ulama yang mengambil mafhum dari ayat ini kalau perempuan dengan perempuan artinya berbeda nilainya dengan laki-laki. Maka kalau ada seorang laki-laki yang membunuh seorang wanita tidak dikisas. Karena laki-laki lebih mahal, lebih tinggi, lebih mulia, lebih besar. Dan Allah katakan walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tetapi sebaliknya, perempuan yang membunuh laki-laki dikisas karena nilainya lebih tinggi laki-laki. Hadza qaulun, ini satu pendapat. Walaupun sudah kita bahas bahwa ada beberapa dalil-dalil yang menyatakan dibunuhnya laki-laki karena perempuan, dibunuhnya perempuan karena laki-laki. Artinya dikisasnya seorang laki-laki ketika membunuh perempuan dan dikisasnya seorang perempuan karena membunuh laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-asla wujubul qawad fil qatl. Dalam ayat ini ada dalil tentang hukum asal dari masalah pembunuhan adalah qisas. Qawad. Wa anna diyah badalun anhu. Dan bahwasanya diyat itu adalah penggantinya. Kalau ternyata tidak dituntut qisas dan dimaafkan oleh keluarganya. Fanafidina azakumullah. Dari mana dalilnya? Dari kalimat kutiba alaikumul qisas fil qatla. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan qisas. Allah tidak bicara diyat. Langsung bicaranya qisas. Diwajibkan qisas. Berarti hukum asalnya qisas. Naam. Itu hukum asalnya. Kalau saja setiap pembunuh dengan sengaja, apalagi dengan menganiaya, menyiksa, apalagi dengan memperkosanya sampai mati, maka hukumnya qisas. Itu hukum asalnya. Tidak bisa berpindah dari hukum asal kecuali ada alasan-alasan lain. Apakah karena dimaafkan oleh keluarganya atau karena masalah tidak sengaja? Kalau tidak sengaja, tidak qisas. Berarti ikhwanu fillah na'azakumullah fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-asla wujubul qawad fil qatl wa anna ad-diyah badalun anhu. Dan yang namanya diyat, tebusan, itu kalau ternyata tidak bisa ditegakkan qisas karena sesuatu hal, baru turun kepada diyat. Maka Allah katakan diantara alasannya sampai tidak ditegakkan qisas karena apa? Faman ufiya lahu, barang siapa yang dimaafkan. Faman ufiya lahu min akhihi syai, kalau ternyata dia dimaafkan oleh saudaranya, ai maknanya afa waliyul maqtuli anil qatil ila diyah. Artinya kalau keluarga si mati, keluarga korban memaafkan. Memaafkan sang pembunuh. Tidak menuntut qisas, maka hendaklah membayar diyatnya. Aw afa ba'dul awliya, atau dimaafkan oleh sebagian wali-walinya. Kalau walinya enggak satu bagaimana? Hah? Walinya tidak satu. Misalnya yang dibunuh seorang memiliki lima anak. Tidak memiliki kerabat yang lain kecuali anak-anaknya. Makanya ditanya anak-anaknya, bagaimana pendapat kalian? Ini pembunuh bapakmu ini. Qisas. Diat. Qisas. Diat saja. Bagaimana? Khanifilin a'azakumullah. Maka akan ditanya oleh pengadilan. Dan akan dilihat oleh mereka siapa yang lebih dominan dalam masalah tuntutan qisas. Begitu ada sebagian memaafkan, tidak bisa qisas. Qisas harus ungkul sempurna. Kalian sepakat, baru qisas. Kalau kalian berbeda, maka tidak qisas. Kalau afa ba'du al-awliya, dimaafkan oleh sebagian awliya, sudah cukup. Turun dari qisas kepada diyat. Fa'innahu yasqutul qisas. Kalau sebagian walinya memaafkan, maka jatuh atau turun dari qisas kepada diyat. Watajibud diyah, maka wajib membayar diyat. Watakunul khiyaratu fil qawad wa ikhtiyarud diyah ila al-wali. Maka yang namanya khiyarah adalah fil qawad, dalam masalah qisas. Qisas apa enggak? Kalau enggak, berarti dia. Khana bin a'azakum Allah. Fa idza 'afa 'anhu wajaba 'ala al-wali, ay waliyul maqtul, an yattabi'a al-qatil bil ma'ruf. Kalau ternyata dimaafkan oleh keluarga korban, yakni waliul maqtul, walinya sang terbunuh, maka hendaklah dituruti atau dituntut sang pembunuh tadi dengan baik. Min ghairi an yashiq 'alaihi, dengan tidak memberatkan. Wa la yahmiluhu ma la yutiq, dan jangan memaksa apa yang dia tidak mampu. Bal yusnil iqtida wa talab, hendaklah menuntut dengan baik, hendaklah berbuat baik dalam menuntut diatnya. Wala yuharrijuhu, jangan membuat berat dia, jangan menyiksa. Wa 'alal qatil, dan terhadap sang pembunuh, ada'un ilaihi bi ihsan, hendaklah menunaikannya dengan baik. Min ghairi matlin wala naqsin, dengan tidak menunda-nunda, dengan tidak mengurangi. Matl adalah menunda-nunda pembayaran. Dan Nabi sudah mengatakan matlul ghani dhulmun. Matlul ghani dhulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang dalam keadaan dia mampu, itu kedzaliman. Matlul ghani. Matl menunda-nunda pembayaran. Ghani orang yang cukup. Kalau dia punya tapi dia menunda-nunda, zalim dia. Dia zalim. Maka kata Allah, wa ada'un ilaihi bi ihsan, hendaklah ditunaikan dengan baik. Wala isa'atan fi'liyah aw qawliyah, jangan berbuat jelek, jangan berkata-kata jelek. Nih, dasar begini, dasar begitu. Tidak boleh. Khana ibn a'azakumullah. Itu isa'ah qawliyah. Jangan pula isa'ah fi'liyah. Dengan dilemparkan ke mukanya misalnya. Atau dengan perbuatan yang jelek. Fahal jaza'ul ihsan ilaihi bil'afu. Illa al-ihsan bihusnil qadha. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Orang ini sudah berbuat baik kepada kalian, wahai pembunuh. Sudah berbuat baik kepada kalian. Apa itu bentuk kebaikannya? Al-afu, memaafkan kalian, tidak menuntut qisas. Fahal jazaul ihsan bil-afu illa al-ihsan. Tidaklah balasan kebaikan mereka memaafkan pembunuh dan keluarganya kecuali balasan kebaikan pula. Balaslah dengan kebaikan. Fahal jazaul ihsani bimada ihsanuhum bil'afwi. Tidaklah balasan kebaikan mereka yang memaafkan illal ihsan, kecuali kebaikan pula, yaitu membayar dia dengan baik, dengan ucapan yang baik, dengan perangai yang baik. Wa hadha ma'murun bihi fi kulli ma thabata fi dhammin nas aw fi dhimamin nas lil insan. Dan ini semua diperintahkan. Yani membayar dengan baik, menunaikan dengan baik, ini diperintahkan pada semua yang sabit fi dhimamin nas. Dhimamin nas itu dhimah-dhimah manusia. Tanggung jawab manusia. Kamu sudah mengambil barang dia, tapi belum bayar. Bayar dengan baik. Jangan ditunda-tunda. Jangan berkata-kata yang jelek. Jangan. Dia sudah baik. Memberikan barangnya kepada kamu dengan ngutang. Ya sudah, bayarin nanti saja, gak apa-apa. Itu baik sekali. Kenapa dibalas dengan ngemplang? Setiap ditagih, kamu itu gak punya kasih sayang. Kamu itu. Dia menagih haknya yang kamu sudah katakan besok atau minggu depan. Kamu sudah katakan nanti tanggal sekian, nanti. Terus ditunda-tunda. Mualim matul ghaniyyi zulmun. Maka perintah ini sabit pada dhimamin nas, semua dhimah-dhimah manusia terhadap manusia yang lainnya. Atau engkau sudah memakai rumahnya tapi belum bayar sewa, ditagih marah-marah. Kok aneh? Dia sudah baik mengizinkan engkau untuk tinggal di situ dalam keadaan belum bayar. Tapi ketika ditagih malah marah. Ini keterlaluan. Dan ternyata banyak kaum muslimin yang masih berperangnya seperti itu. Itu disebut dalam syariat laim. Gak punya terima kasih. Laim itu lawannya kerim. Karim itu orang yang ngerti terima kasih. Laim orang yang gak ngerti terima kasih. Sudah diberi kesempatan, sudah diberi barangnya, sudah disilahkan tinggal di sana. Ketika wayahnya dia harus bayar, waktunya dia harus bayar, tiba-tiba marah-marah. Bahkan mencaci maki. Ini qul inna a'udzu orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang tidak mengerti syukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur pada manusia, dia tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.